وأما الآن فإلى الشروع إلى كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة. Dan sekarang kita akan masuk, akan memulai membaca kitab ini, yaitu أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. Berkata al-Imam Ahmad rahmatullah alaih. أصول السنة عندنا. Pokok-pokok sunnah di sisi kami. ثم ذكر أصول السنة وفي مطلعها قال. Kemudian beliau menyebutkan ya pokok-pokok tersebut dan awalnya beliau berkata التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم. Berpegang teguh terhadap apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mengikuti jejak mereka. فالإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يبين أن من أصول أهل السنة والجماعة من أصول الطائفة المنصورة من أصول الفرقة الناجية من الأصول التي ينبغي عليها أن ينبغي أن يكون عليها المسلمون أجمعون الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بما كانوا عليه. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan dalam kitab ini yaitu pokok-pokok, landasan-landasan pokok 6 yang dipegangi oleh At-Taifah Al-Mansurah. 6 Al-Imam Ahmad rahmatullah alaihi menjelaskan bahwa di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah adalah mengikuti dan berpegang teguh terhadap apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولا شك أن هذا الأصل من أعظم الأصول، وقد جاءت الأدلة من كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على بيانهم. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang beliau sebut di sini adalah merupakan pokok-pokok sunnah dan telah datang dalil-dalil yang banyak menyebutkan tentang pokok-pokok tersebut. فأمر الله عز وجل بلزوم طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهكذا من سار على هديهم ممن جاء بعدهم. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti apa yang telah ditempuh oleh para salaf tersebut, yaitu dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti, untuk berpijak di atas apa-apa yang telah dipijak oleh generasi setelah generasi para sahabat rahmatullah alaihim ajma'in. فَمَنْ تَمَسَّكَ بِسَبِيلِ الصَّحَابَ وَالسَّلَفِ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ سَبِيلَ الصَّحَابَ وَالسَّلَفِ فَهُوَ مُهَدَّدٌ بِنَارِ جَهَنَّمِ. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan jalannya, berpegang teguh di atas jalannya para sahabat, demikian pula jalannya para salaf, maka dia kelak akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang meninggalkan naam jalannya para sahabat, demikian pula meninggalkan jalannya para salaf, maka dia diancam dengan ancaman neraka. Allah Jalla wa'ala yaqulu fi kitabihi al-karim ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهؤلاء المؤمنون هم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن جاء بعدهم ممن سار على سبيلهم ومنهجهم. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yushaqiqir rasula," dan barang siapa yang menentang Ar-Rasul, "min ba'di ma tabayyana lahul huda," setelah jelasnya baginya petunjuk, "nuwallihi ma tawalla," maka kami biarkan orang tersebut leluasa dalam kesesatan yang telah dia kuasai. Wa nuslihi jahannam, dan kami kelak akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan mereka al-mu'minun dalam ayat ini adalah mereka adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang beriman yang datang setelah mereka, yang senantiasa berpijak di atas jalannya para sahabat tersebut. Faman taraka sabila al-mu'minin iyadan billah fa huwa muhaddadun bi hadha al-wa'id al-shadid bi qawlihi jalla wa ala nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka barang siapa yang meninggalkan jalannya para sahabat, maka dia terancam dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dalam ayat tadi, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan orang tersebut leluasa dalam kesesatan yang telah dia kuasai. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan kelak dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Falibtidau bisuhabah radhwanullahi ta'ala alaihim huwa sabilun najatin wa tariqus sa'adatin wa salamah. Maka mengikuti jalannya para sahabat adalah merupakan jalan keselamatan. Mengikuti jalannya para sahabat, jalannya para salafus saleh adalah jalan keselamatan. Faqad syahidu at-tanzil wa ra'aw an-nabiy al-amin alaihi salatu wassalam wa syahida lahum rabbul alamin subhanahu wa ta'ala wa athna alaihim wa hakadha imtadahahum محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واصطفاهم الله عز وجل وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام. Dan mereka para sahabat telah menyaksikan turunnya Al-Quran, dan mereka para sahabat telah mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقولون من كان منكم أي أيها الناس متأسيا أي مقتديا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. Olehnya itu datang sebagian ucapannya para salaf. Mereka berkata, man kana minkum muta'assiya falyata'assa bi ashabi nabi falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang hendak mengikuti suatu jalan, suatu contoh, maka hendaknya dia mencontoh apa yang telah ditempuh oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadiyan wa ahsanaha halan. Karena mereka para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik hatinya, demikian pula orang yang paling mendalam ilmunya, demikian pula orang yang paling sedikit takallufnya. Naam. Akhtarahum Allah jalla wa ala wuzara'a li nabiyyih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka sebagai penolong dan pembantu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, maka ketahuilah, kenalilah keutamaan mereka. وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ, dan ikutilah jejak-jejak mereka. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, karena sesungguhnya mereka di atas jalan petunjuk yang lurus. وَأَكَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لُزُومَ مَنْهَجِ الصَّحَابَةِ وهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقال. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan akan wajibnya kita nam berpegang teguh di atas jalan yang mereka tempuh, yakni jalannya para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نعم, رسول الله bersabda, إنه من يعيش منكم